Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita sedang membahaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Fa akhbirni anil ihsan. Khabarkan padaku tentang al-ihsan. Dan jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Baik. Jadi telah kita bahaskan bahawa ini adalah peningkatan ibadah yang paling tinggi. Maka dengan itu, hadis ini merangkumi usul-usul agama Islam, kerana terdapat di dalamnya rukun-rukun al-Islam yang menjadi, yang merupakan syarat seorang itu keluar daripada kekufuran kepada agama Islam, itu dengan menyaksikan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kerasulan Muhammad Rasulullah dan juga rukun-rukun Islam yang lain. Kemudian terdapat juga di situ rukun-rukun al-iman yang enam yang dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan, kepercayaan di dalam hati, bermula daripada beriman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Jadi ini sebagaimana yang diketahui, apabila lafaz-lafaz ini, lafaz Islam, lafaz iman ini, bila ia bercantum ataupun bertemu di satu tempat, maka makna setiap kalimat ini berbeza. Seperti di dalam hadis ini. Jadi bila bertemunya lafaz iman, lafaz Islam dalam satu tempat, maka makna atau tafsiran iman bukan makna dan tafsiran Islam. Jadi makna iman lain, makna Islam lain. Terdapati bahawa Nabi SAW mentafsirkan Islam itu dengan perbuatan-perbuatan anggota badan, amalan-amalan. Kemudian bila mentafsirkan iman, Nabi SAW mentafsirkannya dengan kepercayaan-kepercayaan dalam hati. Adapun jika kalimat-kalimat ini bersendirian, yakni ia tidak bertemu, misalnya wahai orang-orang yang beriman saja, maka iman di sini merangkumi Islam sekali. Tak mungkin kita katakan bahawa orang-orang yang beriman tu hanya yang beriman percayaan-percayaan dalam hati, tapi dia tidak solat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Jadi tentu sekali dia juga telah mengucapkan dua kalimah syahadat dan dia juga telah orang Islam. Begitu juga alladzina aslamu, contohnya orang-orang yang Islam, al-muslimun, maka jika ia terdapat sendirian, maka ia merangkumi makna iman. Ini tak mungkin mereka hanya solat dan sebagainya tapi tidak beriman kepada Allah, malaikat, hari kiamat. Maknanya merangkumi semuanya sekali. Jadi inilah perbezaan yang disebutkan oleh ulama dalam hal ini. Jadi dengan itu tidak ada kemusykilan sebenarnya. Jadi sebenarnya iman merangkumi Islam, Islam merangkumi iman. Itu daripada sudut hakikatnya. Oleh demikian, iman ataupun amalan perbuatan itu termasuk sebahagian daripada iman. Bagaimana kalau kita ingat lagi, ulama mengatakan bahawa iman itu boleh bertambah dan ia akan bertambah dengan amal ketaatan. Jadi sempurna amalan kita, maka lagi sempurnalah iman kita. Dan ia akan berkurang dengan maksiat. Jadi kalau kita melanggar perintah Allah, melakukan larangan-larangan Allah, maka iman kita tak akan sama lagi. Dia akan berkurangan. Oleh kerana itu, seseorang yang sempurna imannya, maka bererti amal perbuatannya itu pun lebih sempurna. Jadi dia akan lakukan yang wajib, dia akan meninggalkan yang haram. Kalau dia tambah lagi dengan melakukan yang sunat, maka akan lebih sempurna iman. Dan kalau dia lakukan yang sunat, kalau dia tinggalkan juga yang makruhat, maka tentu lebih sempurna iman. Nah, jadi ini yang boleh kita faham daripada nas-nas yang terdapat kalimat-kalimat iman dan Islam. Kemudian di situ terdapat al-ihsan, iaitu berbuat baik ataupun kedudukan memperbaiki di dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga disebut dalam hadis ini. Sebab itu para ulama menamakan hadis ini sebagai usulu ataupun ummus sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah adalah ummul kitab. Sebab Fatihah itu mengandungi makna yang terdapat di dalam keseluruhan Al-Quran. Keseluruhan Al-Quran makna-maknanya boleh dikembalikan kepada surah Al-Fatihah. Adapun hadis ini, hadis Jibril ini, keseluruhan hadis-hadis sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dikembalikan kepada hadis Jibril alaihissalam. Yang disebutkan sini cuma adalah asas-asasnya, rukun-rukunnya. Kemudian di dalam sunnah-sunnah lain, hadis-hadis lain disebutkan cabang-cabang iman, cabang-cabang Islam, right? Dan juga perkara-perkara berkaitan dengan al-ihsan. Dan telah kita terangkan tadi bahawa hendaklah kita pelihara lafaz-lafaz syariat supaya tidak keliru orang ramai di dalam lafaz-lafaz ini. Jadi kalau dalam disiplin, contohnya dalam disiplin fiqah, kita ada hukum wajib, kita ada hukum sunnah, kita ada hukum haram, makruh dan juga mubah. Jadi kalau inilah yang telah diketahui oleh orang ramai dan ahli fiqah contohnya, dan dalam kitab-kitab mereka, jangan pula kita datang dengan istilah-istilah baru sehingga mengelirukan, ataupun kita gunakan wajib. Sarukuk wajib. Dia dah main-mainkan benda tu pula. Tapi maksud dia lain pula. Maksud dia wajib-wajib lain lah. Maknanya tak boleh, kalau tak buat tak sah. Maknanya tak sah, maknanya kat situ apa? Tak hidup lah kita katakan. Padahal tak sah, sah dan tak sah ni semua adalah istilah-istilah syariat. Tak boleh tak boleh dicampur aduk dengan benda-benda lain. Kalau di dalam bidang bahasa Arab, Nahu dan sebagainya pun sama juga. Teringat saya satu perkara. Di dalam bahasa lah, kita tak boleh, kita ada satu kaedah untuk menamakan sesuatu jadi dia jadi kecil. Macam kitab ni, kalau biasalah, kalau kitab tu kitab kecil, kita ada kaedah ni menjadikan dia kecil. Yang ni kita jadikan dia kutai. Jadi kalau kutai maknanya kitab yang kecil. Kalau Hasan maknanya Hasan yang besar. Kalau Hussein, Hasan yang kecil. Baik, jadi dalam hal ini banyak dia dalam bahasa Arab. Orang Arab lagi suka kalau panggil Abdun, dia panggil Ubaid. Abdullah dia panggil Ubaidullah. Jadi kira hamba Allah yang kecil dan seterusnya. Jadi kenapa orang-orang Arab suka namakan benda dengan lafaz-lafaz kecil ini? Kerana kalau memang dia betul-betul kecil lah saiz dia. Jadi kalau mereka nak melekeh-lekehkan orang kecil daripada sudut maknanya, mereka pun pakai tasrir. Jadi kalau ni talibul ilm, kalau orang yang biasa menuntut ilmu, kalau dia nak main-mainkan, nak sindir, dia kata ni tuwailul ilm. Ini budak kecil aja belajar apa? Pelajar agama yang kecil aja. Maknanya dia nak rendahkan kedudukan ni. Baik. Jadi dia ada makna kecil daripada sudut saiz dan kecil daripada sudut apa? Makna. Dan kadang-kadang kecil tu bukan untuk menghina, tapi untuk apa ni, sayang. Jadi ya bunanya, patutnya ya bat, ya ibni, wahai anak lelaki ku. Tapi dia panggil ya bunanya, wahai anak lelaki ku yang kecil. Ada kemesraan di situ. Abi Ubay nak dan seterusnya. Tetapi benda yang tak boleh dikecilkan, benda yang diagungkan dalam agama, dalam syariat, tak boleh kita pakai apa ni, lafaz-lafaz kecil ni dalam bahasa Arab. Jadi ulama bahasa Arab bagi contoh. Jadi kita ada kalimat untuk mushaf, namanya mushaf lah. Jadi kalau kita kecilkan dia apa? Musayhif. Jadi ulama kata walaupun ikut kaedah bahasa Arab boleh musayhif ni, maknanya mushaf yang kecil, tapi tak bilang. Sebab mushaf ni satu perkara yang diagungkan dalam syariat. Jadi bila kita cakap mushaf yang kecil, maknanya seolah kita kecilkan kedudukan. Begitu juga dengan masjid. Tak boleh kita pakai, walaupun masjid tu kecil macam mana pun, tak boleh kata ni musayjid. Walaupun dia suruh bahasa, kias dia betul. Bahasa Arab dia kaedah. Tapi dalam suruh makna dia menyalahi apa tu? Akidah. Sampai begitu sekali mereka perhatikan. Jadi oleh kerana itu, kita mesti pelihara istilah-istilah di dalam syariat. Itu maksud kita ya, bila kita pelihara lafaz-lafaz syariat, maka kita akan pelihara agama kita. Itu maksud. Bila kita main-main sebarang-sebarang dalam lafaz-lafaz syariat, maka tahu-tahu wajah agama kita akan rosak. Jadi jangan hanya ikut makna saja dan kita tinggalkan lafaz-lafaznya, dan sebaliknya juga jangan kita asyik pentingkan lafaz saja, kita tidak perhatikan maknanya. Dua-dua penting. Sebab tu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala kita dapati al-asmaul husna, nama-nama yang baik, bahkan ada makna al-husna maknanya ahsan, yang terbaik. Sebab itu tak boleh kita pandai-pandai letakkan nama-nama untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nama dia macam baik, Jamil. Boleh tak mengait buat seorang nama anak dia Abdul Jamil? Sebab konon Allah Subhanahu Wa Taala namanya Al-Jamil. Walaupun dalam hadis ada Allah Subhanahu Wa Taala Jamil, tapi maknanya itu adalah sifatnya, bukan nama. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh kita jadikan nama. Faham? Jadi Allah SWT contohnya, sifatnya dia boleh memberi manfaat, betul tak, pada makhluk an-nafi', dan dia juga boleh memberikan mudarat kepada hamba-hambanya. Tapi boleh tak kita namakan Allah SWT ad-dar? Ad-dar, maha memberi mudarat. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis nama Allah SWT ad-dar. Tapi sifat Allah SWT yang memudaratkan dia betul. Tapi nak namakan dia tak boleh. Kenapa? Maknanya tak husna, maknanya tak bagus. Sebab semata-mata memudaratkan saja. Apa bagus dia? Apa bagusnya makna memudaratkan semata-mata? Tapi kalau nak cantum an-nafi'ud-dar, mungkin boleh lagi. Yang beri manfaat dan yang memberi mudaratkan, macam tu mungkin boleh. Sebab itu kita dapati nama tu ada kat dalam hadis Tirmizi tentang 99 nama tu, antaranya an-nafi'ud-dar, kan ada kan? Ha. Sedangkan ad-dar semata-mata ad-dar tu bukan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan maknanya tak betul. Begitu juga sebahagian nama-nama lainlah. Zun Azizun, Zun Tiqam ataupun yang membalas, maha membalas. Boleh tak kita nak namakan wahai yang pembalas? Tak boleh juga. Walaupun dia adalah sifat Allah SWT, tak boleh panggil Allah SWT dengan nama tersebut. Sebab ia bukan mempunyai makna yang betul. Jadi kaedahnya adalah kita hanya namakan Allah SWT dengan nama-nama yang Allah namakan dirinya sendiri, ataupun Rasulullah SAW namakan Allah SWT dengan nama tersebut. Tapi daripada nama Allah SWT, kita boleh sifatkan Allah SWT. Daripada makna sifat dalam makna nama tersebut, tapi daripada sifat, kita tak boleh jadikan sifat tu sebagai nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak perbezaan. Jadi tak boleh kata Abdul Qadim, hamba yang maha qadim lah, lama, ataupun yang yang maknanya apa, lama, yang tak ada permulaan. Sebab nama Allah SWT tak ada nama Al-Qadim. Tapi boleh kita sifatkan Allah SWT Al-Qadim. Sebab tu mereka kata wujud qidam bakar, yang qidam tu qadim tu maknanya yang tidak ada permulaan, yang awal, yang awal. Nama Al-Qadim tak boleh, tapi nama Al-Awwal boleh. Abdul Awwal boleh. Sebab tu dalam Quran, dalam hadis, yang ada cuma apa? Wal-Awwalu wal-Akhiru wal-Zahiru wal-Batin. Dia lah yang awal, dia lah yang akhir. Tak ada dia Al-Qadim. Tak ada. Kenapa? Sebab maknanya tak betul-betul husna. Jadi Abdul Maqsud, Abdul Matlub, tak boleh. Sebab Al-Maqsud, Al-Matlub bukan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kaedah yang kita kena tahu, menunjukkan bahawa syariat itu memelihara nama-nama, mustalah ataupun istilah-istilah itu. Dan nama itu seharusnya kenalah bertepatan dengan benda tersebut. Jangan kita namakan mala'un mana, gangster mana dengan nama dan pujian ataupun panggilan yang terlampau. Betul tak? Orang tu baru hafal Fatihah, kita ya Hafiz, Hafiz Singapura, walaupun Hafiz Singapura. baru hafal Fatihah je, kena tak? Walaupun nama aje apa je. Apa lagi kita panggil dia Hafizud Dunia, baru hafal beberapa hadis aje, dia dah oh, ni Hafiz Dunia. Tak apa. Terlebih sangat pun tak boleh. Kurang sangat pun tak boleh. Orang alim besar, ah dia ni ulaim aje, dia ni alim kecil aje. Tak boleh juga. Menunjukkan apa? Penting sebab apa? Nama tu menunjuk kepada musamma, kepada yang dinamakan. Kalau dia tak berapa sama ataupun tak menunjukkannya, dia bukan khabar yang benar. Dia dah kira apa? Kebohongan. Satu lagi, nama ni apa perlu? Apa fungsi nama? Taruhlah kita ni semua tak ada nama dalam masjid. Kita tak ada nama. Macam mana nak apa? Nak beza-bezakan antara satu dengan yang lain? Sebab tu nak ismun, asalman ismun, satu yang tinggi. Sumu, simahum, tanda. Sama langit, tinggi. Jadi bila awak ada nama, tahu-tahu je awak macam naik tinggi. Oh, kenal ni awak namanya siapa. Yang itu namanya Muhammad, itu namanya Abdullah, itu namanya Umar dan sebagainya. Jadi kita boleh beza, boleh beza-beza kan. Itu asal maknanya. Jadi ada nama yang tidak tengok makna. Jadi buku, apa sahaja dia namakan kitab kan? Kitab saja, tak ada apa. Kolam-kolam saja. Tak ada apa-apa. Maknanya tak ada makna. Kita nak namakan ini. Kucing kita nak panggil tompok. Kerana dia tompok. Kadang-kadang tak tompok pun, kita panggil tompok. Belang ke, pak belang kita panggil ke dan sebagainya. Ataupun manja atau apa semua. Biasanya kita cuba cari, apa dia panggil tu? Kaitan. Biasanya kita cuba panggil kaitan. Oh, ini Singapura. Kenapa kau kucing ni? Kucing kat Singapura punya. Singapura cat lah. Takkan kita panggil dia apa Malaysia Cat pasal dia lahir kat sini contohnya lah. Jadi ada, mesti ada kaitan dia, kaitan dia. Walaupun dan apa ni, mungkin kaitan dia tak berapa apa ni, tak berapa rapat. Kerana ada sebagian benda kita boleh alah ringan-ringankan sajalah. Maksudnya apa? Kita apa dia panggil tu tajawuz, maknanya kita longgar-longgarkanlah bab ini. Lebih-lebih lagi dalam hal-hal kita nak tafa'ul. Tafa'ul maknanya kita nak optimis tentang sesuatu perkara. Jadi kita letakkan nama-nama yang memberikan semangat lah. Apa ni, ataupun sesuatu apa ni perkara yang baik yang akan berlaku dan sebagainya. Kita namakan dengan nama yang baik. Jadi anak tu kita tak tahu lagi dia jadi apa pun. Tapi kita letak Hafiz. Nama dia Hafiz. Nama dia Abad contohnya. Suka sembah Allah SWT. Kita letakkanlah nama dia bagus-baguslah, Soleh. Tapi betul dia jadi Soleh tak tahu lagi kan. Ha. Dan seterusnya Abdullah, Abdul Rahman, tapi tentang jadi Abdul Syaitan, tak tahu lagi macam mana. Boleh tak boleh? Boleh digalakkan. Sebab apa? Waktu kita letak tu bukan sebab dia dah memang Soleh dah apa semuanya. Kita letakkan untuk apa? Mengharapkan. Tafa'ul ni boleh. Apa dia panggil? Opposite of superstitious lah, apa apa. Bad woman ni good woman lah, macam nak apa nak apa nak ada takdir yang baik. Jadi dalam hal itu dibolehkan kita longgar sikit kat situ. Nah, tapi boleh tak terlampau sangat? Terlampau sangat. Malaikat, anak siapa? Malaikat. Oh, ber. Sebab tu hatta diorang petikaikan nama Jibril, Israfil, wah, Mikail. Ada kata tak boleh, terlampau sangat. Kalau tak boleh maknanya dia terlampau puji sangat. Dan zaman Nabi SAW ada sahabat-sahabat nama dia terlampau bagus sangat. Namanya Barrah. Barrah. Kata kalimat Barrah ya burru birrul walidain, yani buat baik, selalu buat baik. Kalau pada ibu bapa, ibu bapa lah. Kalau Barrah ni wanita yang sangat baik lah, selalu buat baik. Nabi SAW suruh tukar. Suruh tukar nama. Pasal apa? Terlampau sangat. Banyak ulama letakkan juga nama seperti Taqiyah, maknanya yang betul-betul punya bertakwa. Saya terlampau tinggi sangat. Nak agak-agak lah kita katanya. Jadi dia menunjukkan bahawa apa? Kita walaupun dibenarkan dalam beberapa keadaan untuk longgar dalam apa tu lapang luas di dalam penamaan, tapi dalam waktu yang sama tak boleh melampaui batas. Tak boleh melampaui batas. Jadi kita kena letakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah hikmah. Kalau kita letakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka kita telah melampaui batas. Ini semua kalau niat baik. Kalau niat tak baik, lagi teruk. Sebab tu kita lihat zaman kita sekarang, cara untuk stereotipkan seseorang ataupun kumpulan dan sebagainya, kemudian menuduhkan beberapa tuduhan, apa mereka buat dulu? Mereka letakkan label-label kepada kumpulan tersebut. Macam kita Islam satu teruk kenalah. Letakkan Islam tu dikategorikan sebagai orang-orang kumpulan fundamentalis lah, kumpulan kita panggilkan apa tu, tradisionalis lah, ikut tradisi ataupun konservatif dan sebagainya. Dan mereka maksudkan apa ni, untuk apa ni, untuk memukmukkan golongan ini, ataupun dipanggil tekstualis, yang hanya pegang pada teks saja, pegang pada nas macam Quran hadis saja. Maknanya apa? Kalau ada teks saja, teks tak ada makna. Makna dia tak nak tengok dia sebenarnya zahir aja gunung. Dia letakkan label-label begini bukan tujuan baik, bukan setakat tujuan nak beza-bezakan. Nilai-nilai tidak. Bukan macam beza-beza Mu'tazilah, Syiah ni apa, kita faham lah. Kita bila sebut nama dia, kita dah kenal kan. Maknanya dia ada ciri-ciri seperti ini. Kalau Mu'tazilah apa ciri dia? Golongan yang pakai akal. Okey, kalau Syiah apa ciri-ciri dia? Oh, ni golongan yang apa ni, yang benci pada sahabat, yang memuliakan apa ni, Ahlul Bait saja. Kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah, ciri-ciri dia apa? Pegang pada sunnah dan dalam jamaah. Kalau misalnya kata salafiyah, maknanya apa? Maknanya orang yang apa, dipegang teguh kepada amalan i'tiqad golongan ulama-ulama salaf. Jadi dia punya penamaan tu tepat atau tak tepat tu? Tepat. Kalau niat dia setakat nak apa ni, nak letakkan nama pada tempatnya, bukan nak momok-momok kan, tak ada hal. Dia ada. Jadi perlu kepada penamaan. Perlu pada penamaan. Ini contoh-contoh dalam bab apa ni, mazhab contohnya. Tak ada salah kita panggil orang ni golongan mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa tak ada salah? Sebab secara keseluruhan, secara umum, ciri-ciri dia adalah dijadikan Imam Asy-Syafi'i sebagai panutan dia dalam apa ni, hukum mahkam, betul tak? Kalau dia mazhab Hambali, begitu juga, dan juga dalam mazhab-mazhab lain. Kalau dia dalam mazhab akidah sebagai Asy'ari, sebab apa? Akidahnya dia ambil imam dia adalah Imam Abu Hasan Asy'ari dan seterusnya. Jadi kita nama-nama kan tu bukannya kita nak entam buta, nak apa ni, nak momok-momokkan dia, tapi nak beza-beza yang dia senang dikenal. Sebab asal nama untuk apa? Senang dikenal. Jadi oleh kerana itu, dalam penamaan seperti ini mesti kita jaga apa? Nama itu tepat pada dia. Nama itu tepat pada dia. Tetapi tidak semestinya bila ada ciri 1, 2, 3, 4, 5 terus kita hukumkan dia sebagai kumpulan ini secara individu. Muhammad bin Abdullah ni dia ada 1 ciri ni, 2 ciri, 3 ciri, 4 ciri, jadi dia mesti golongan ni, mesti Syiah. Padahal tak semestinya. Tak semestinya. Mungkinan dia tersilap, kemungkinan dia tak tahu, kemungkinan dia begitu, kemungkinan dia begini dan sebagainya. Ada mungkin alasan, ada halangan-halangan dia beri. Jadi ciri-ciri ni satu perkara untuk yang kita lihat, kita hati-hati. Ataupun untuk kita kenal kalau benda tu ciri-ciri yang tak baik. Ayatul munafiq salasun. Iza haddatha kadzab. Iza wa'ada akhla. Wa iza tu'tumina khan. Ciri-ciri orang munafik ada tiga. Yang pertama, bila dia cakap, dia bohong. Bila dia janji, dia mungkin janji. Bila dia diberi amanah, dia khianat. Adakah bila orang cakap bohong, munafik kau? Boleh tak? Terus cakap munafik, bunuh dia terus. Mati jangan semayangkan dia munafik. Bila dia janji, dia tak tepati janji, munafik terus ke? Terus kita hukum dia munafik. Okay. Satu kali tu dia khianat, kita hukum dia sebagai munafik? Tak boleh. Walaupun itu adalah ciri-ciri ayat. Sebab Nabi SAW kata di tanda. Jadi nak hukum orang itu kena apa ni? Kena proses lain. Kena lebih hati-hati dan sebagainya. Jadi dekat sini masalah kita, atau masalah bila orang bergaduh ni, nanti diletakkan orang tu dalam beberapa ciri. Lepas tu apa ni? Dia hukum sekali. Padahal sepatutnya dia berhenti sampai kat situ je. Tengok ilmu dia lah, tengok kedudukan dia, sampai kat situ. Ini ciri-ciri kita kena hati-hati ni. Ini yang boleh buat kita sesat. dan sebagainya. Ini ciri-ciri yang baik ni. Kalau kita dah ada ciri-ciri ni, alhamdulillah lah kita boleh rasa apa ni, syukurlah kita ada ciri-ciri ni. Tapi jangan pula saya lah yang betul sebab saya ada ciri-ciri ni. Itulah yang salah sebab dia ada ciri-ciri. Jadi kita dah mula apa ni, jadikan nama-nama ni sebagai parti-parti, kemudian kita berpecah belah di apa ni, di bawah nama-nama, di bawah bendera-bendera tersebut. Itu yang kita lihat zaman sekarang. Jadi ini perkara-perkara yang kita nak ingatkan tentang tasmiat dan sebagainya. Jarang orang sebutkan perkara ini. Jadi orang sembarangan aja. Dan kemudian orang bila letakkan ciri-ciri, dia kata apa ni, kita ni nak apa ni, nak sesat-satkan orang dan sebagainya. Jadi perlu kita hati-hati tentang hal ini lah. Jadi yang terakhir, bahagian terakhir daripada hadis ini adalah tentang hari kiamat. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala, ini berkata Jibril, fa akhbirni anis sa'ah, khabarkan kepadaku tentang as-sa'ah. As-sa'ah maknanya hari kiamat. Dan dinamakan as-sa'ah the hour, kita katakan. Sebab itulah hari yang walaupun belum berlaku tetapi pasti berlaku. Pasti berlaku. Dan itulah hari yang bila berlaku dia merupakan satu hari yang apa tu, yang akan mempengaruhi semua perkara. Yang di langit begitu juga yang di bumi. Kerana hari itu adalah hari selesainya kehidupan di dunia. Jadi akan binasalah segala-galanya, langit dan bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akan mulalah hari akhirat, hari kiamat. Dan perkara ini diberitahu daripada zaman Adam AS. Setiap negara telah mengingatkan umat tentang hari kiamat, as-sa'ah ini. Jadi banyak nama. Antaranya al-zalzalah, antaranya al-qiyamah, hari kebangkitan, al-ba'ath dan sebagainya. Banyak dia punya nama menunjukkan kepentingan hari ini. Baik. Cuma satu perkara yang saya lihat, saya teringat tentang as-sa'ah ini, satu kaedah dia. Tahu tak, manusia yang paling buruk, paling jelek, paling jahat sekali kat dalam satu sejarah dunia, ada dua golongan. Ini sekali lagi Nabi SAW berikan apa? Ciri-ciri. Supaya kita hati-hati. Golongan pertama adalah mereka-mereka yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Golongan kedua adalah orang-orang yang hidup ketika hari kiamat berlaku. Ada berapa golongan? Dua golongan. Syirarul khalq indallah. Ciptaan yang paling jahat, lagi jahat daripada mana-mana makhluk yang jahat. Ada dua orang Nabi SAW khabar. Yang pertama apa? Orang yang buat kubur sebagai masjid. Tak ada orang lagi jahat daripada itu. Sebab tu termasuk dekat sini, orang paling jahat kat sini lah Yahudi dan Nasrani. Sebab tu diorang punya favorite. Diorang lah yang mulakan bid'ah yang dahsyat ini, iaitu buat masjid mereka ataupun kubur orang yang soleh, kubur Nabi mereka, mereka jadikan masjid. Masjid kat sini bukan mesti apa? Macam masjid teman kita lah, untuk orang Islam, namanya tempat ibadat. Baik, seburuk-buruk. Dan juga orang yang bila berlakunya hari kiamat, siapa yang masih hidup lagi bila berlakunya hari kiamat, orang-orang paling jahat. Sebab hari kiamat tidak akan berlaku sehinggalah tidak ada pun ke atas muka bumi seorang manusia yang cakap Allah, Allah. Maknanya Allah pun dah tak ingat lagi lah. Nama Allah tak ingat, apa lagi Fatihah. Quran semua dah beda-adakan. Orang semuanya begitu punya jahat sampai lupa terus Allah SWT. Nama Allah SWT pun tak sebut, tak boleh sebut. Nabi SAW khabarkan perkara itu menunjukkan kalau Allah SWT dia dah tak boleh, dah tak ada sebut lagi, tak ada satu orang kat muka bumi, at least satu orang banyak belum lagi ada, belum lagi berlaku hari kiamat. Sekarang hari kiamat? Tak, pasal masih banyak lagi orang ni sebut Allah, lebih daripada Allah orang sebut. La ilaha illallah lagi panjang. Ya Allah pun dah tak sebut, satu orang pun dah tak sebut, maka barulah berlakunya hari kiamat. Kalau Allah dah tak sebut, apalagilah maksiat aku semua. Itu yang hari itu, bila maksiat tu, zina tu bersepak, sampai orang buat zina tengah jalan, mengatur tepi jalan. Sampai orang nak lalu, dia kata, tepi sikit, orang nak jalan. Itu je dia cakap. Dia tengah apa? Tengah berzina. Itulah tanda-tanda apa ni? Ha, dekatnya hari kiamat. Jahatnya masyarakat ataupun manusia ketika itu, sampai begitu sekali. Dah tak ada sembunyi-sembunyi. Dan orang pun dah tak ada ingkar-mungkar apa semuanya. Perkara tu biasa. Cuma dia suruh tepi pasal dia nak jalan. Alhamdulillah. Jadi Nabi SAW katakan itulah manusia-manusia yang paling jahat. Bila berlakunya hari kiamat, hanya berlaku pada orang yang paling jahat. Sebab tu bila mereka nampak aja matahari terbit daripada mana? Dari barat, yang biasanya terbit daripada timur. Baru mereka semua satu dunia kat situ tengah, mereka pun beriman. Baru mereka beriman. Tapi ketika itu kata Allah SWT, iman mereka tak bermanfaat bagi mereka. Jadi ini hari kiamat. Dan yang sama macam mereka adalah mereka yang jadikan kubur sebagai masjid. Bermaknanya nak ibadat, nak doa, pergi kubur. Nak doa, nak apa semuanya, ada hajat, pergi kubur. Ini belum cerita dia minta pada kubur, dia minta pada Allah ni. Sama juga solat kat kubur dan seterusnya. Ini bukan saya cakap, ini daripada hadis Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi Nabi SAW tanya tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Jadi zahir sebenarnya memaksudkan apa? Bila hari kiamat boleh, apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Tetapi Nabi SAW jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Nabi SAW kata, ilmu aku dengan ilmu kau sama je dalam hal. Aku pun tak tahu tentang hari kiamat, kau pun tak tahu. Tapi adakah Nabi tak tahu semuanya tentang hari kiamat? Apa yang kau berlaku? Tak mungkin juga. Jadi maksud kat sini adalah tanda ataupun bila hari kiamat? Tahun berapa? Tahun berapa dah cukup bagus dah. Kalau dia boleh letak bulan berapa, lagi terror lagi. Date dia lagi dia taruh, itulah. Pukul berapa lagi? Siapa kalau boleh cakap sama itu besar berapa ni? Kalau awak cakap tahun berapa je, bukan kata tahun exact. Oh, dia akan berlaku selepas tahun 2012. Maknanya 2011 belum lagi lah. Selepas 2012, itu pun tak boleh cakap. Kalau Nabi SAW tahu tentu dia dah cakap. Itu pun dah macam apa? Hampir spesifik. Itu pun ada juga ketua-ketua kumpulan mana dah dia cuba buat prediction hari kiamat tak akan berlaku sampai tahun 2000. Tu jam tahun 1990 lebih lah. Dah 2000, oh nanti 2020 pula lepas tu dan sebagainya. Siapa kata begitu? Kafir. Kafir. Oh, tak tahu ada kafir. Sebab dia telah mengaku sesuatu yang tidak diketahui oleh kecuali Allah SWT. Jibril pun tak tahu, yang dekat dengan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW pun tak tahu. Jadi Nabi SAW pun ditanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Baik. Jadi Nabi SAW pun menjawab apa yang beliau tahu. Ini bukan seluruh tanda-tanda hari kiamat, banyak lagi, tapi ini sebahagian daripada. Nah, jadi yang pertama dia, antalidal amatu rabbataha, apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Tuan. Jadi di sini ada tiga tafsiran tentang makna wanita, hamba wanita melahirkan tuan. Yang pertama, bila dah banyak dah hamba-hamba wanita. Bila dah banyak hamba-hamba wanita, mereka akan melahirkan anak, betul tak? Bila mereka melahirkan anak, anak-anak ini akan menjadi tuan kepada mak dia. Sebab anak-anak ni adalah anak tuan dia. Anak tuan kedudukan macam apa? Macam tuan juga. Jadi maknanya banyak hamba-hamba perempuan, nanti mereka akan banyak anak. Anak-anak ni semua adalah tuan bagi mak dia, tuan bagi ibu dia. Dan bila berlaku hamba-hamba perempuan banyak, bila banyak peperangan, bila banyak peperangan, pakatkan akan ada banyak yang ditawan, wanita yang ditawan. Jadi wanita hamba ni bila melahirkan anak. Jadi ini menunjukkan tentang perkara yang berlaku pada zaman peperangan, zaman fitnah. Itu satu tafsiran. Tafsiran kedua adalah apabila anak-anak yang dilahirkan oleh hamba perempuan ni, dia pun geng dengan hamba-hamba dia lain, buat satu grup, bahkan buat satu askar. Lepas tu mereka pergi istana, mereka gulingkan pemerintah Islam ke bukan Islam ke lah. Jadi mereka dah jadi raja. Sebenarnya dia dah hamba abdi, tapi mereka dah kuat, mereka kalahkan pemerintah. Jadi pemerintahan sekarang, pemerintahan di tangan hamba-hamba abdi. Kalau mereka dah jadi raja, mak dia tu sekarang apa ni? Adalah hamba bagi mak dia. Hak dia apa ni? Dia adalah tuan bagi ibunya yang hamba. Jadi seolah-olah mak dia melahirkan tuan. Anak dia tadi sekarang apa ni? Anak dia sekarang dah jadi tuan. Dan ini pun dah berlaku di sejarah dan sejarah Islam, dinamakan apa ni? Daulatul Mamalik. Ya, ini satu daulah, satu negara Islam yang diperintah oleh bekas hamba abdi. Okay. Jadi itu satu tafsiran. Tafsiran yang ketiga, apabila orang dah tak heran tentang jual beli. Zaman dahulu hamba-hamba ni sama macam binatang, sama macam benda-benda yang dijual di pasar. Baik. Jadi apa yang berlaku adalah hamba ni yang melahirkan anak berpisah dengan anak dia. Anak dia dah besar, dia dapati bahawa dekat pasar ada hamba perempuan, dia tak tahu tu adalah ibu dia, dia beli. Jadi sekarang dia dah jadi tuan kepada maknya sendiri, tuan kepada mak dia sendiri. Dan ini sebenarnya kata ulama adalah kinayah ataupun sindiran tentang rosaknya jual beli atau rosaknya zaman pada zaman dekatnya hari kiamat kelak. Sepatutnya kita jaga, tak boleh apa ni, tak boleh kita hilangkan nasab keturunan. Bahkan mak tu tak, mak yang melahirkan anak hamba tu tak boleh dijual sebenarnya. Menurut pendapat sebagian ulama, kalau ibu hamba wanita ini melahirkan anak daripada tuannya, dia kira ummahatul aulad, jadi ibu kepada anak-anak tuan, tak boleh dijual patutnya. Tapi akhir zaman diorang jual juga. Nak duit ni pasal diorang jual. Akhirnya anak tu yang jadi, yang anak tuan dia pergi pasar pergi beli. Jadi akhirnya dia jadi tuan kepada ibu ni. Jadi ini tiga tafsiran sebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa antara al-hufat al-urat al-alat ar-ri'asha yatatawaluna fil bunyan, dan kau lihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian. Al-alah yakni fakara yang miskin. Pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba buat bangunan-bangunan yang tinggi. Ini jelaslah. Perkara ini perkara yang biasa atau tak biasa? Orang miskin tahu jadi kaya. Tak biasa. Fakir sangat, miskin sangat. Jadi kata ulama, bila mereka dari kaya, bahkan lebih daripada kaya, sampai buat bangunan banyak, bukan bangunan biasa, bangunan yang tinggi-tinggi. Ya tatawalun ada maksud berlumba-lumba dekat situ. Adapun buat bangunan tinggi semata, tinggi tak ada hal kalau perlu. Kan kita kalau buat rendah sangat panas contohnya. Ataupun kita perlu buat 2-3 tingkat. Pasal apa ni? Nak save space. Macam kat Singapura contohnya buat flat, kan dah berpuluh tingkat pun. Tapi kalau seorang tinggal tak tahulah, dia jangan orang main tuk, orang main judi. Kalau perlu, boleh tak boleh? Adakah hadis ini melarang kita buat bangunan tinggi-tinggi? Tak. Bila yang tak boleh? Bila berlumba-lumba buat bangunan yang tinggi. Maknanya ada maksud apa? Berbangga-bangga. Ini membazir, tak perlu dia buat. Satu negeri tu nak buat bangunan tower yang paling tinggi. Lepas tu dia tu pula sebelah dia, aku pula nak buat lagi tinggi, naik lagi 2-3 tingkat, jadilah. Dia tu pula lagi tinggi, lagi tinggi lagi, tak ada apa hal. Bukan penuh pun tempat tu, kosong je. Jadi yang ini yang tidak apa ni, yang tidak dibolehkan. Baik. Tapi yang buat mesti apa? Mesti orang yang dulunya fukara, fakir, miskin dan sebagainya. Orang memang kaya biasalah, kita dah tahu dia akan belanja besar-besar. Bila hari kiamat, orang yang dulu miskin sekarang jadi kaya. So, adakah mereka dulu miskin juga? Saya tak tahu lagi. Tapi orang gembala unta ni, gembala kambing. Orang bawa unta kaya sebenarnya. Yang miskin tu yang bawa apa? Yang bawa kambing. Tapi taklah, kita tak tahu bila sebenarnya. Nabi SAW tak cakap. Dan tanda-tanda ini sebenarnya, kalau kita lihat yang satu, dua ni, dia lebih kepada keadaan, nak menunjukkan tentang keadaan yang telah rosak dan fasad di zaman. Zaman rosak, itulah hari kiamat. Ya, kalau zaman dah betul-betul rosak, maka dia makin dekat pada hari kiamat. Itu saja, tak ada maknanya tidak semestinya apa ni perkara yang kita nampak atau dan sebagainya ini adalah apa tu apa yang dimaksudkan daripada satu-satunya hadis. Sebab kita tak boleh pastikan dakwaan kita. Kita cuma apa ni secara umum aja bahawa inilah tandanya, inilah tandanya. Kecuali tanda itu jelas tau. Macam apa? Akan keluarlah matahari daripada barat contohnya. Itu jelas lah. Itu tak boleh takwil lagi. Boleh? Ataupun apabila apa ni keluarnya Ya'juj Ma'juj contohnya, satu kumpulan yang sedang tertahan dekat belakang gunung yang dibina oleh Zulkarnain yang ada dalam Al-Quran tu, satu hari dia akan keluar. Itu tak boleh kita katakan oh itu janjiskan. Sebab dapat tadi apa ni, hidung dia pesek, mata dia kecil dan sebagainya, badan dia pendek-pendek, oh ni mesti janjiskan munggul dah keluar tu, lepas tu dia buat kerusakan. Tak kiamat lagi pun. Sebab dalam hadis tu cerita dia lain. Diorang keluar, diorang bunuh semua kat atas muka bumi. Kecuali orang Islam, orang Islam selamat. Sebab apa? Diorang sembunyi kat dalam gua dengan Nabi Isa. Dengan Imam Mahdi. Kemudian mereka panah pula kat langit. Sekali keluar daripada langit, panah-panah mereka berlumuran darah, macam darah. Orang kata, kami dah bunuh semua kat atas muka bumi. Dan kami telah bunuh semua yang dekat atas langit. Kamilah Tuhan sekarang. Ketika itulah mereka ditimpa apa ni, satu penyakit, mereka mati. Takkan tu janjiskan, apakan dan sebagainya. Hatta monggo cucunya janjiskan tu masuk Islam. Zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebahagian dari dia punya raja, dia punya apa, adalah orang-orang Mongol, Tatar. Macam mana pun, dia menunjukkan kepada rosaknya zaman. Nah, kemudian dia pergi. Yang ini Jibril alaihissalam kata Umar bin Khattab, maka aku pun duduk buat beberapa waktu. Falabithu maliyan. Dalam riwayat lain, falabithu talatan, yang ini 3 malam. Kemudian barulah Nabi SAW kata pada Umar, lepas 3 hari Nabi SAW panggil Umar, wahai Umar, atadri manisa'il, kau tahu tak siapa yang bertanya? Maknanya Umar bin Khattab yang riwayatkan hadis ni dan sahabat-sahabat lain, mungkinlah sahabat-sahabat lain tak tanya tau Nabi SAW siapa tu. Sabarnya para sahabat nak tunggu Nabi SAW kasih tahu. Jadi Nabi SAW tanya Umar, kau tahu tak siapa yang datang bertanya? Tetap Umar kata Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab daripada sahabat. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Tapi kalau rasul masih hidup mungkinlah dia tahu. Kalau sekarang kita cakap Allah dan rasulnya lebih mengetahui, rasul tak tahu macam mana. Rasul tahu ke sekarang kita dekat masjid? Rasul sallallahu alaihi wasallam dah meninggal dunia. Jadi salah kalau kita cakap sekarang Allahu wa rasuluhu a'lam. Kita cuma boleh cakap Allahu a'lam. Nah. Jadi jawab Nabi SAW, itulah Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan kamu agama kamu. Dalam satu riwayat lain, Nabi SAW bila Jibril tu pergi, Nabi SAW panggil sahabat, pergi cari dia. Jadi sahabat-sahabat pun pergi cari, itu hilang. Jibril tu yang tadi datang dengan pakai putih semuanya, janggutnya hitam lebat, mereka dah tak jumpa lah. Kemudian Nabi SAW kasih tahu bahawa itulah Jibril. Ini riwayat dia dalam Sahih Muslim juga ni. Ini pun riwayat Sahih Muslim. Jadi ada kemusykilan. Macam mana pula kat sini, lepas 3 hari, Umar bin Khattab apa ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa dia? Maka kata ulama, macam mana nak combine kan? Tengok macam mana bijaknya ulama. Nampak macam berbeza kan? Tapi kita tak lemahkan riwayat tu. Dia kata, ya, bila Jibril pergi aja, orang semua cari, tak jumpa. Lepas tu Nabi SAW kata, itulah Jibril yang ajarkan kepada kamu agama kamu. Tapi Umar bila Nabi SAW cakap tu, dia dah tak ada lagi. Jadi Jibril dah pergi, Umar pun dah, kata orang dah pergilah, dah pergi tempat lain. Jadi tak dengar tu. Lepas 3 hari Nabi SAW tanya dia. Jadi sebab tu Umar tak tahu siapa tu. Jadi Nabi SAW kata, itulah Jibril alaihissalam. Nah, jadi dengan itu kita tak payah tolak apa ni, riwayat-riwayat. Dan Nabi SAW kata dalam satu lagi riwayat, Jibril datang kepada kamu mengajarkan kamu agama kamu sebab kamu tak mau tanya. Kerana dalam riwayat satu lagi, awal-awal hadis Nabi SAW tanya, mari tanya aku. Tak ada satu sahabat pun tanya. Semua tak berani nak tanya Nabi SAW. Mereka tunggu kalau ada orang Arab babi datang tanya dengan Nabi SAW, mereka pun dengar. Tapi sahabat-sahabat tak mau tanya. Pasal ada ayat Quran turun, jangan tanya tentang benda-benda. Nanti bila dikhabarkan, kamu akan menyakiti kamu khabar-khabar ini. Jadi sahabat-sahabat tak mau tanya. Jadi kata Nabi SAW pada akhir hadis, itulah Jibril. Sebab kamu tak mau tanya, jadi dia pun datang dan mengajarkan agama kamu dengan cara bertanya. Jadi ini faedah sikit daripada hadis ini. Yang penting adalah tentang bab mengawas diri, iaitu tentang bab ihsan. Ada apakah hukum ihsan? Adakah dia wajib? Jadi telah kita katakan, hukum ihsan ini tidak wajib dengan makna yang ada dalam ayat ini lah. Kenapa kita kata tidak wajib? Kenapa? Adik, iman wajib tak? Wajib. Islam wajib tak? Wajib. Kenapa ihsan tak wajib? Semua kat dalam hadis ni sama hadis. Kenapa? Kenapa iman wajib? Islam wajib? Ihsan boleh tak wajib tak? Jadi kita ada kaedah umum. Semua benda yang diwajibkan ada satu syarat paling utama. Apa dia? Apa syarat utama untuk semua perintah? Mesti ada apa? Kemampuan. Sebab tu imam wajib. Sebab awak mampu punya beriman ni dalam hati. Apa yang tak beriman? Islam pun boleh. Melainkan ada perkara-perkara yang awak tak mampu, baru dia tak wajib. Kalau wuduk tak boleh, ataupun apa tadi, zakat tak ada duit, tak wajib lah. Haji tak cukup syarat, tak wajib. Pasal nak kahwin dulu, tu cerita lain lah. Gugur kan. Ihsan ni, berapa ramai yang orang yang boleh buat macam tadi? Bila dia ibadat kepada Allah SWT, seolah-olah dia nampak Allah SWT. Dia sayang, dia harapkan Allah SWT, seolah-olah dia lihat Allah. Ataupun darajat yang kedua, dia takutnya dengan Allah SWT, seolah-olah dia rasa Allah melihat dia. Adakah boleh kita buat tu sentiasa? Saya jawab ni tak boleh kan? Dia tak boleh maknanya apa? Tak mampu. Kalau kita diwajibkan ihsan, habislah kita semua masuk neraka. Kita ni ibadatnya habis, tak boleh. Kita ni lalai lain, kita punya banyak cerita lain. Jadi oleh kerana itu, kita kena letakkan setiap perkara pada tempatnya. Jangan kita melampau sangat dekat satu benda yang sebenarnya tidak ikut proportion. Jadi sekarang hadis ni ada 3 perkara tentang agama. Kita ada Islam, kita ada iman, kita ada ihsan. Prioritis dia apa dulu? Ihsan dulu ke? Islam dulu atau iman dulu? Sepatutnya apa? Islam dulu. Islam dan iman. Ataupun kalau nak jadikan iman dulu baru Islam, daripada sudut iman tu semua boleh dalam hati dan sebagainya, okey juga. Sebab Islam lepas tu dia ada perbuatan-perbuatan. Sebab dia boleh tangguhkan. Solat tu bukan masuk Islam terus kena solat kan. Okey, belum masuk waktu. Dia masuk Islam pukul 7 pagi. Dia kena kau tak subuh tak? Tak bayar kan? Jadi dia tunggu sampai apa? Dia masih banyak time lagi baca Fatihah apa semuanya. Tu kalau datang petunjuk terus nak masuk Islam lah. Dia bangun terus dia mimpi nak apa, dapat petunjuk masuk Islam. Dia masih tak belajar dulu tau. Jadi kalau tu cerita lain lah. Tunggu sempat sampai Zuhur. Tak cepat hafal Fatihah. Semayang tak semayang? Tapi baca apa? Tak payah baca Fatihah lah. Ha? Apa yang dia mampu lah. Satu ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin jadilah. Lepas tu ulang-ulang banyak kali pun dia tak tahu. Macam tadar. Okey. Semayang ke tak semayang? Tak tahu baca tu, tak tahu baca ni, apa semua tak tahu baca. Tak apa, ikut lagi. Semayang. Kalau semayang jemaah, kalau tak boleh semayang jemaah, semayang sendiri. Maksudnya dia buat apa yang dia mampu. Jadi kita tak sesuai solat bila terus kita masuk Islam. Jadi boleh ditangguhkan. Jadi kita ambil yang lebih penting daripada itu. Kemudian rukun-rukun iman ni pun banyak. Ada 6 kan. Adakah semua sekaligus lepuk kita kasih dia? Mungkin berat kan pada sebagian orang. Dia kasih dia pelan-pelan tak apa. Dia masih. Jadi kita letakkan. Lepas tu kita ajar juga tentang ihsan. Jangan kita salah bab-bab ni. Kita tauhid dah tak betul. Iman pada Allah SWT dah macam-macam benda. Iman qadar-qadar lagi macam-macam cerita. Itu semua belum betul. Lepas tu kita fokus tentang apa? Ihsan. Buka buku je Muraqabah. Buka buku je Zuhud. Buka buku je. Tentang itu yang dia baca. Pada akidah betul. Solat macam solat Nabi pun tak detik lagi. Apa haji macam haji Nabi SAW pun belum lagi fokus kat situ. Jadi hadis sedangkan apa? Ihsan banding dengan yang lain, dia tak wajib. Tapi diusahakan. Diusahakan dengan semua-semua. Jadi kita boleh dapat tentang hal ini. Sebab tu kitab ni kalau kita lihat, bab muraqabah ni pun bukan bab yang pertama. First kali start dengan apa? Niat ni. Lepas niat apa? Nyari. Lepas bab niat, bab? Tak, bukan bab sabar. Ha? Alamak? Asidku. Lepas bab niat buat apa? Taubat lah. Awak niat dah betul, awak kena taubat daripada dosa dulu. Dah taubat, lepas apa? Sabar. Nak ibadat ni sekarang, kena sabar. Tetik dia bagus. Lepas tu apa? Asidku, jujur. Awak dah boleh sabar, awak jujur pula. Tingkatan yang lebih tinggi. Dah jujur, dah bagus, dah apa pula sekarang apa? Mawas diri, muraqabah. Baru kena. Jangan awak pergi yang kat ujung dulu. Yang depan niat pun belum betul lagi. Syirik sana, syirik sini. Riak sana, riak sini. Macam mana nak dapat mawas diri? Jauh dah. Faham tak ni? Jadi kalau kita lihat tertib yang dibawa oleh ulama, bahkan kadang-kadang dalam hadis pun, kita dah dapat tahu macam mana nak dakwah. Sebab tak ada orang kata nak dakwah ni mesti nak boleh pergi sekolah belajar dakwah dan sebagainya, atau kitab khas tentang dakwah dan sebagainya. Jawab saya, tidak. Nak dakwah sebenarnya mesti ala bayina, ala basirah. Itu je syarat dia. Dan macam mana nak ada ala basirah, ada ilmu? Belajar Quran, belajar hadis, dia datang nanti. Ilmu dia kan, kita akan dapat. Tau-tau priority sendiri kita akan dapat. Lagi-lagi kalau kita baca level, kita belajar daripada ulama. Sebab kita dapati bahawa orang pergi duduk dalam jamaah kononnya jamaah ni jamaah dakwah, tapi dakwahnya pun masih tak betul lagi. Sebab apa ni? Ilmunya. Ilmunya tak tepat. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa soalan lain? Kat rumah pelan-pelan baca. Sebab Syekh Fahmi rahimahullah ta'ala dia kupaskan semuanya satu persatu. Cuba bayangkan, rukun Islam semua dia cover, rukun iman semua dia cover. Sekarang banyak dah disebutkan. Kalau macam banyaknya zalzalah ataupun earthquake ni, memang ada dalam hadis. Dan akhir zaman, apa tu, apa ni, ulama akan apa ni, banyak ulama yang akan meninggal dunia pun banyak dah berlaku. Kadang satu tahun tu sekali 10 ulama ataupun dalam setahun lebih dulu ulama hilang. Kemudian yang akan digantikan oleh siapa? Orang yang bukan alim. Dan orang bukan alim ni lah yang jadi pemimpin. Ditanya tentang ilmu, mereka lah yang kasih fatwa dan sebagainya. Bukankah itu perkara yang telah kita nampak? dia ada title macam-macam, tapi sebenarnya dia bukan tujuan alif. Banyaklah apa ni, apa ni orang yang berkata tentang agama, tapi sedangkan mereka ni orang kecil-kecil je, ruwai dia apa dan berpukar. Jadi tanda kiamat kecil-kecil sebenarnya banyak dah apa ni, dah berlaku dah, kita saksikan bahkan daripada awal lagi lah kita apa ni, apa ni telah berlaku. Yang akan datang ni cuma tanda apa, tanda yang susah-susah, tanda yang susah-susah. Allah, itu yang belum datang lagi, turunnya Dajjal dan sebagainya. Mana ciri-ciri perbuatan manusia? Ciri-ciri perbuatan manusia, tanda perbuatan manusia. Jadi jumpa lapiskan perbuatan manusia. Mungkin daripada sudut apa? Amalan mereka tu. Perbuatan yang maknanya macam tadi, buat tawar tadi tu. Tawar, zina, apa ah, tapi itu pun dari dulu dah ada. Rumah zina, rumah judi, rumah apa ni semuanya, daripada dulu pun dah ada. Sebab tu saya katakan, apa tu, susah kita nak namakannya sebagai betul-betulnya tanda hari kiamat. Secara sebab tanda kiamat ni kan dia ada tanda besar, tanda kecil. Wah, yang kecil tu ada yang lagi kecil. Mungkin lagi berapa ribu tahun belum lagi kiamat lagi. Kemudian tanda besar tu pun bukannya mesti besoknya terus berlaku kiamat, mungkin lama lagi. Banyak lagi belum apa ni, perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW belum berlaku. Tapi kita tak boleh cakap bahawa tak akan berlaku lah sampai lagi 100 tahun dan semua itu, semua tu tak boleh cakap. Sebab kalau Allah SWT kendaki nak jadikan dia besok, semua pun boleh. Kalau cepatkan aja tu, semua benda tu berlaku dalam masa yang singkat, dalam masa yang begitu panjang. Dajjal pun turun berapa lama? 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun? Ha? Hari pertama 40 hari je. Ha. 40 hari. Satu hari macam satu tahun. Ha. Satu hari macam satu bulan. Lepas tu satu hari macam satu minggu. Lain semua macam apa ni? Hari biasa. Dalam masa 40 hari tu dia boleh cover satu dunia. Cover satu dunia bukan naik kapal terbang round, itu memang sekejap lah, 40 minit dah boleh lah. Dia masuk semua negeri, semua lorong dia masuk. Lorong K ni pun dia masuk, apa ABC semua dia masuk. Cuma dia tak masuk apa? Mekah Madinah tu pun bukan dia tak nak masuk, dia try juga masuk, tak dapat. Sebab dia jaga oleh malaikat kan. Jadi masa dia nampak macam 40 hari, tapi boleh tak dalam 40 hari buat? Dia buat. Dan dia bukan setakat masuk terus masuk aja, dia masuk dia sesatkan semua orang yang ada. Dia cuba apa ni, dia sesatkan semua orang yang ada kat sini. Jadi tentu satu perkara yang tak boleh kita bayangkan, fitnah Islam kan terlampau terlampau dahsyat. Sedangkan orang boleh nampak tu dia punya tanda dajjal. Kat dahi dia ada apa? Ada tulisan kafara ataupun kafir, kaf alif fa. Boleh nampak kan kat dahi. Lepas tu mata dia lagi, mata dia. Satu tak nampak, satu je nampak. Jadi dengan rambut dia apa semuanya boleh ada dalam khabar-khabar Nabi SAW. Orang kenal dia tu pun orang ikut dia. Cuba bayangkan. Bukan orang-orang yang selamat lah. Okey, kita berhenti. Subhanallah. Nama-nama. Berita sebelum itu ke sini ni adalah sebelumnya macam orang macam jamaah ke mas mengamin ni adakah ni betul? Okey, soalan baik juga lah tentang apa ni panggilan-panggilan. Nama dia Muhammad, Mat, Mut dan sebagainya kita panggil. Amin, Min, Abdullah, Dola, Tola dan seterusnya. Jadi asalnya nama tu dipanggil penuh, asalnya dipanggil penuh. Tetapi kita tahu bahawa kalau kita nak iltizamkan panggil nama penuh lebih daripada 2 silibus, dah kira berat dah. 3 kan dah berat. Tapi kita orang Melayu dah lagi dengan Muhammad, Amin, Syah lagi. Wah, ketiga lagi nak punya Muhammad kan, Amin kan nak Syah. Oh tak boleh, kena bagi 3-3 kan susah. Jadi kalau setakat nak mudah, setakat nak mudah, saya rasa tak ada hal. Biasa tu, perkara biasa. Selagi mana ia bukan untuk apa ni, menyakiti orang tersebut, mengejeknya. Dengan sabarlah, bolehlah, tak ada pasal. Satu perkara saya akan, taruhlah orang itu, nama dia Muhammad, tapi dia contohnya apa kita panggil tu, ada yang tai lalat, muka dia banyak tai lalat, muka dia banyak tai lalat. Tahu tak ada satu ulama macam tu, alim besar, nama dia Abu Syamah. Orang kalau panggil nama dia, orang kita kalau panggil nama dia, orang tak kenal. Tapi kalau panggil dia Abu Syamah, dia kenal. Ada boleh tak kita panggil dia Abu Syamah? Gelaran dia tu, nickname lah, nickname ni. Boleh tak? Sepatutnya tak boleh kan? Ini bukan satu sifat yang cantik bagi dia kan? Tapi ulama benarkan. Kenapa? Kita bukan nak giat dia ataupun nak ajuk dia. Tapi kalau tak panggil dia Abu Syamah, kita tak kenal. Lagi kalau riwayat hadis ataupun ulama dan sebagainya. A'mash ni semua gelaran. Kita ada apa ni gelaran-gelaran apa tu untuk ulama-ulama dan sebagainya. Jadi kata ulama, kerana nak bezakan dia daripada yang mana satu, maka boleh kita letakkan gelaran. Walaupun dia timpang lah, A'raj. Ada timpang itu juga A'raj. Yang apa ni, adalah beberapa perkara sifat-sifat yang tak berapa baik lah. Botak ke apa kan? Jadi si botak contohnya, bukan nak ajur dia, setakat nak itu je, maka dia kenalkan. Dan dia adalah yang masyhur di kalangan orang dan sebagainya. Jadi sekarang ni yang bezakan dia apa? Bukan panggilan, yang bezakan ni niat lah. Tapi kalau orang tak ada apa-apa apa semuanya, tak tahu nak letakkan dia timpang, dia apa-apa semuanya, pilat dan suruhnya gagap. Jadi tak boleh lah, lagi-lagi kalau nak ajur. Kalau macam dia terkenal, tapi itu pun ahli syaitan ni. Tak boleh. Lafaz-lafaz yang ada macam begitu, yakni ada nisbah kepada maksiat, ahli judi, ahli syaitan, tak boleh. Tak boleh. Sebab itu pembohongan. Di sini ada lafaz-lafaz biasa, putih, hitam, kelak kayu, batu dan sebagainya, besar, kecil, gemuk, kurus dan seterusnya. Biasalah. Di sana ada kalimat-kalimat yang suci. Maksud apa suci? Kalimat-kalimat dalam agama. Kalimat dalam agama yang suci ataupun yang amat keji. Itu tak boleh letakkan kalimat-kalimat itu sembarang-sembarang. Itu yang kita nak ada. Tak boleh kita terlebih dalam bab yang tak boleh lebih, dan kita kurang dalam bab yang kurang. Jadi taruh ni ahli-ahli maksiat. Mana boleh ahli-ahli maksiat? Muhammad. Tak boleh lah nama-nama macam itu, tak baik. Sebab nama-nama tu dikeji dalam syariat dan tu menghina sangat. Dikedudukan ni kita kena begitu. Daripada suatu agama, dan bahkan daripada adat kebiasaan kita, daripada suatu mana-mana. Boleh? Tadi bukunya apa? Riyadus Salihin. Boleh tak namanya Riyadus Salihin? Taman orang-orang yang salih. Masih boleh lagi. Ni termasuk apa? Dia tepat tak pada nama buku dia? Ni kita apply lah kaedah yang saya kasih tadi panjang lebar. Tepat tak pada kandungan buku dia, ataupun bohong, tak betul? Buku cerita pasal apa, macam mana nak apa tipu orang, tapi letak nama Riyadus Salihin. Tak kan? Dalam dia lah hadis Nabi SAW, macam mana nak dekat diri pada Allah SWT. Taman apa sih? Atau taman orang-orang salih? Memang tepat. Jadi kita memang, kalau kita lihat nama-nama ulama semuanya, ada pada daripada perkara tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.